السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. ستر بليو حفظه الله مموجي الله عز وجل بليو بركاته بوسانيا حكم إتو أدلح ملك الله عز وجل dan makhluk ini atau tidak akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Kemudian Syekh bersaksi dengan persaksian la ilaha illallah. Tabaraka wa ta'ala wa ta'azama wa taqaddas. Maha suci Allah, Maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-khairu kulluhu fi yadayh wa syarru laysa ilayh. Segala kebaikan itu ada di tangan Allah Azza wa Jalla dan keburukan itu tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal barakatu fil asyya'i wal ashkhasi minhu tabaraka wa ta'ala. Dan keberkahan pada sesuatu atau pada makhluk, sebagian makhluk itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yuqalu bi barakati shay'in illa bi wahyin min Allah ta'ala. Tidak dikatakan bahwasanya sesuatu dari makhluk itu dia mempunyai berkah kecuali dengan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. ولا يتبرك بشيء الا بوحي من الله تعالى. Dan tidak diperbolehkan mencari berkah dari suatu makhluk kecuali berdasarkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. الله تبارك وتعالى جعل رسله وانبياءه مباركين. Allah Jalla wa'ala menjadikan para Rasul dan para Nabi sebagai orang-orang yang diberkahi olehnya Subhanahu wa ta'ala. Nafi'ina lil'ibad. Yang mereka memberikan manfaat kepada hamba-hamba Allah. Wa syara'a lihadihi al-ummah at-tabarruk bin Nabi sallallahu alaihi wa sallam wa mattasala bi jasadihi syarif. Dan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bagi umat ini untuk mencari berkah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dengan jasad dan anggota tubuh beliau. Min wudhu'ihi wa thiyabihi wa ma lamasah wa sya'arihi wa riqihi sallallahu alaihi wasallam. Boleh bagi umat ini mencari berkah dengan apa, dengan badan dan juga apa yang dia itu menyentuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti wudunya, seperti pakaiannya, seperti ludahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti rambutnya dan yang selainnya. Faqad aqarra an-nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu ala dhalik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan atau mengakui, membolehkan para sahabat mereka melakukan demikian, yaitu mencari berkah dengan hal yang disebutkan. Wa fi umrati al-Hudaybiyah lamma tahallala sallallahu alaihi wasallam bil halqi li ra'sih. Dan tatkala beliau melakukan umrah di tahun Hudaybiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencukur rambutnya ketika itu. أعطى نصف شعر رأسه لآل أبي طلحة أم سليم زوجة أبي طلحة ولأبي طلحة. رسول الله صلى الله عليه وسلم memberikan sebagian potongan rambutnya kepada keluarga Abu Talha, kepada istrinya Ummu Sulaim رضي الله عنهم. وأعطاهم النصف الآخر ليوزعوه على الناس. Dan sebagian rambut yang lainnya ketika itu diberikan untuk dibagi kepada sisa-sisa para sahabat yang lainnya. Wa kana as-sahabatu ya'tuna bi atfalihim ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam liyuhannikahum liyatabarraku bi riqihi fa yakun awwal ma yadkhul batnul tifli al-maulud riqun nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'a at-tamr. Dahulu para sahabat ridwanallahu alaihim ajma'in, mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa bayi-bayi mereka agar Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan tahnik dengan kurma. Tujuannya agar makanan pertama yang masuk ke perut anak-anak mereka adalah makanan yang bercampur dengan ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya ada berkah. Wa hakadha fi sulh al-Hudaybiyyah lamma kana yatawadda kadu yaqtatiluna ala athari wudu'i aw wudu'i ay ma baqiya min athari wudu'i fayakhudhunahu wa yatamassahuna bih. Dan demikian pula ketika terjadi peristiwa perjanjian Hudaybiyah, para sahabat radhiyallahu anhum mereka hampir-hampir saling berantem merebut bekas wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana mereka mencari berkah dengan sisa wudu Rasulullah. Wa lam yaf'alu hadha ma'a khairi hadhihi al-ummah bal khairi al-bashar ba'da al-anbiya'i wa rusul Abu Bakr as-Siddiq. Dan mencari berkah ini tidak dilakukan kepada orang-orang terbaik atau dari orang-orang terbaik, bahkan tidak pernah dilakukan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang mencari berkah dari badannya Abu Bakar dan yang lainnya. Walam yaf'aluhu kadzalik ma'a Umar wala Utsman wala Ali radhiyallahu anhum wala ghairahum min as-sahaba. Demikian pula para sahabat mereka tidak mencari berkah dari badannya Umar, dari Ali, Utsman dan selainnya dari para sahabat. Wala fa'alahu at-tabi'un ma'a ahadin min as-sahaba. Dan demikian pula tidak ada satupun tabi'in yang mereka melakukan hal yang demikian dengan para sahabat ridwanallahu alaihim ajma'in. Wa huwa ittifaqun wa ijma'un min as-sahabati wat tabi'in anna hadha at-tabarruk khassun bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan kesepakatan dari para sahabat dan para tabi'in bahwasanya mencari berkah dengan cara yang demikian itu merupakan kekhususan yang dilakukan hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad akhta'a man dhahaba min al-ulama' al-mutaakhirin ila jawaz at-tabarruk bi athari al-ulama' was-salihin. Dan telah keliru sebagian ulama belakangan ini yang mereka berpendapat bahwa bolehnya mencari berkah dari bekas-bekas orang-orang saleh selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. يعني العلماء غير النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ذهبوا إلى جواز التبرك بالعلماء والصالحين أخطأ من ذهب telah keliru ulama yang membolehkan untuk mencari berkah dari orang-orang saleh لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم بإجماع الصحابة والتابعين. Karena ini merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan ijma para sahabat dan tabi'in. Fa huwa min jumlatil bid'ah allati nuhina 'anha. Ini merupakan termasuk hal-hal yang kita itu dilarang dari melakukannya. Wa huwa kadzalika min asbabil ghulum fil ulama'i as-salihin. Dan mencari berkah ini termasuk satu di antara sebab-sebab yang menyebabkan manusia mereka ghulu pada para ulama dan orang-orang saleh. Faqad jaa'a syar'ullah tabaraka wa ta'ala bin nahyi 'anil ghulu wa muharabati. Dan telah datang syariat dan juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam larangan untuk melakukan ghulu dan Rasulullah memerangi perbuatan ghulu. فَلَا نَقُولُ بِبَرَكَةٍ فِي شَيْءٍ إِلَّا بِدَلِيلٍ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. Maka kita tidak mengatakan bahwasanya sesuatu itu dia mempunyai berkah kecuali dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. Kemudian beliau hafizahullah bersaksi dengan persaksian Muhammadur Rasulullah wa abduh. ما من شيء فيه خير لنا إلا ودلنا عليه. Tidak ada satupun kebaikan kecuali Rasulullah telah mengajarkan atau menunjukkan kita kepadanya. وما من شيء فيه زيادة خير وهي البركة إلا ودلنا عليها. Dan tidak ada satupun sesuatu yang di dalamnya ada berkah sebagai tambahan kecuali Nabi pula telah menyampaikan, mengajarkan kepada kita perkara tersebut. Fa'amarana an na'kula min atrafil ina' la min wasatih, li'anna al-barakata tanzilu bi wasatih. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita agar kita memulai makan dari pinggiran nampan kita dan bukan dari tengahnya, karena berkah itu turun di bagian tengah. Wa hassana 'ala al-ijtima' 'ala at-ta'am wa anna dhalika ahra an yubarak lana fi. Dan Rasulullah menganjurkan kita untuk makan berjamaah, karena makan berjamaah itu ada berkahnya. فطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية. Makanan yang itu porsinya untuk dua orang bisa mencukupi tiga orang, dan makanan empat orang bisa mencukupi lima orang. ألا وإن مما صح عنه صلى الله عليه وسلم من الأحاديث في البركة. Ketahuilah bahwa termasuk yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad sahih tentang perkara-perkara yang di dalamnya ada berkah. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam al-barakatu ma'aka birikum. Yaitu ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa keberkahan itu bersama orang-orang yang tua, orang-orang besar di tengah kalian. Ta'riful barakah. Sekarang kita akan menjelaskan definisi barakah. Ia ziyadatul khair fi syai'i wa nama'uh. Berkah itu adalah tambahan kebaikan pada sesuatu dan dia berkembang atau bertambah. Ziyadatul khair fi syai'i wa nama'uh. Hadhihi al-barakah. Tambahan sesuatu, kebaikan pada sesuatu dan dia akan tumbuh berkembang, inilah yang dinamakan berkah. فقد قال صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. رسول الله صلى الله عليه وسلم telah bersabda, makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya pada makan sahur itu terdapat berkah. وهذه البركة بركة دينية وبركة دنيوية. Berkah ini adalah berkah yang dia mencakup berkah din, berkah agama dan juga berkah dunia. Al-barakatud diniyatu fi as-suhur ittiba'u sunnatihi wa mukhalafati an-nasara id la yatasahharun. Barakah agama pada perkara ini yaitu mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di dalamnya terdapat penyelisihan terhadap kebiasaan Nasara yang mereka puasa tanpa sahur. Faqad qala sallallahu alaihi wasallam لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطرة. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bahwasanya umatku ini senantiasa berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. وتعجيل الفطر موافقة للسنة ومخالفة لليهود. Menyegerakan berbuka itu merupakan mengikuti mewujudkan sunnah dan menyelisih kebiasaan orang-orang Yahud. Innal yahud la yuftirun hatta tashtabik an-nujum wa tadhhar. Maka orang-orang Yahud itu mereka ketika berpuasa tidak berbuka sampai mereka melihat bintang dengan jelas. Wa qad syabaha rafidatu al-yahud fi hadha. Dan orang-orang Rafidah mereka telah menyerupai orang-orang Yahud pada permasalahan ini. Wa khalafu sunnat an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa sunnat ashabihi. Dan mereka menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabatnya. Fala yusallun al-maghrib wa la yuftirun illa ba'da zuhur an-nujum. Mereka tidak akan salat maghrib dan tidak akan berbuka puasa kecuali bintang-bintang itu nampak dengan jelas. Wal ahadits allati akhbara fiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam an asya'a bi anna fiha al-barakah katsiratun. Dan perkara-perkara yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan padanya berkah itu perkara-perkaranya banyak. Wa minha mawdhu'u kalimatina هذا اليوم معكم. Dan di antaranya materi pembahasan kita bersama kalian di hari ini. ف فقد روى الإمام ابن حبان والحاكم وغيرهما عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ابن حبان dan juga الإمام الحاكم keduanya telah meriwayatkan dari Ikrimah rahimahullah dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda wa sahahahu al-Hakim wa kadzalika al-Albani fi as-Sahihah. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim dan juga Syekh Albani rahimahullah dalam kitab As-Sahihah. Qala sallallahu alaihi wasallam al-barakatu ma'akabirikum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda keberkahan itu bersama orang-orang besar dari kalangan kalian. فهذا خبر منه صلى الله عليه وسلم يتضمن الأمر لنا والتوجيه. Maka ini berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya mencakup perintah dan juga petunjuk. بلزوم الأكابر. Yaitu petunjuk untuk kita senantiasa bersama orang-orang yang besar. وهو كذلك يتضمن النهي لنا عن اتباع الأصاغر. Dan hadis ini juga tersirat di dalamnya larangan dari larangan kita untuk mengikuti orang-orang asagir yaitu orang-orang kecil. وقد وقع الاختلاف والاضطراب بين الناس في تحديد الأكابر والأصاغر منهم. Dan telah terjadi perselisihan di kalangan manusia dan juga kegoncangan ketika mereka ingin mendefinisikan apa yang dimaksud dengan akabir orang-orang besar dan siapa yang dimaksud dengan asagir orang-orang kecil. Kama ikhtalafu fi ghairi dhalika min ma'ani al-ayati wal ahadith. Sebagaimana manusia ini juga mereka berselisih atau berbeda pendapat dalam mentafsirkan makna ayatul Quran dan juga sebagian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza ikhtalafa an-nasu fi ma'na ayatin aw hadithin nabawiyyin fanarji'u ila ma qalahu ashabun nabiy sallallahu alaihi wasallam wat tabi'un. Maka jika manusia ini mereka berbeda pendapat tentang penafsiran satu ayat atau suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita kembalikan penafsiran itu kepada penafsiran para sahabat wa tabi'un. Wa nastati'u min jumlati ahadith sayati ba'daha an nuhaddid ma yali. Wa sayati min jumlati ahadith sawfa nadhkuru ba'daha ma nastakhlisu minhu ma yali. Nah, akan datang bersama kita sebagian ahadis yang darinya kita akan mengambil ringkasan beberapa hal berikut ini. Al-awwal. Yang pertama. Al-akabiru fid dunia. Yang pertama adalah orang-orang besar atau akabir dalam urusan dunia. Wa idaratiha wa islahi syu'uniha. Orang-orang yang mengatur dan mengurus, memperbaiki urusan-urusan dunia. Wa akabiruna fiha hum wulatu umurina. Maka orang-orang besar atau akabir dalam perkara dunia ini adalah para penguasa muslimin. Sawa'an kanu kibaran fis sinni aw sighar. Sama saja apakah mereka usianya telah tua ataukah mereka masih muda. Fa'ala al-ummah an talzama akabiraha fi dunya wa hum ulat umuriha. Maka wajib bagi umat ini untuk senantiasa bersama akabirnya mereka, orang-orang besar mereka, yaitu para penguasa mereka dalam urusan dunia. Fal khair lil fard wal mujtama wal baraka fi husul al ijtimai alaihim. Maka kebaikan dan berkah untuk individu masyarakat dan juga rakyat secara umum itu ketika mereka bersatu di bawah kepemimpinan penguasa mereka. المعنى الثاني. معنى yang kedua. الأكابر في السن فقط. Yaitu orang-orang besar dari sisi umur, dari sisi umur saja. والكبير في السن له حق في الإسلام. Orang-orang yang telah tua, mereka mempunyai hak di dalam Islam. وقد جاءت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتقديم الأكابر في المعاملة. Dan telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendahulukan orang-orang yang lebih tua usianya dalam babul muamalah. فسأذكروا شيئا من ذلك. Saya akan menyebutkan beberapa hal pada yang demikian. منها ما علقه البخاري في صحيحه. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara muallaq di dalam sahihnya. Wasalahu wa rawahu Ahmad wa ghairuh. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya dengan cara mausul. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastan ay bis siwak. Yastan. عن ابن عمر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستن. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau sedang bersiwak. قال فأعطاه صلى الله عليه وسلم أي أعطى السواك لأكبر القوم. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan siwaknya itu kepada orang yang paling tua usianya dari para sahabat yang hadir di samping beliau. ثم قال عليه الصلاة والسلام أمرني جبريل أن أقدم الأكابر. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Jibril telah memerintahkan saya untuk memulai memberikan sesuatu kepada orang yang paling tua usianya. قال ابن بطال في شرح البخاري. Berkata Imam Ibn Battal dalam kitabnya Syarah Al-Bukhari, فيه تقديم ذوي السن في السواك. Dalam hadis ini terdapat faedah mendahulukan orang yang lebih tua usianya pada pembahasan siwak. ويلتحق به الطعام والشراب والمشي والكلام. Dan digabungkan dengan siwak ini perkara memberikan makan, memberikan minum, dalam perkara hak berbicara, dalam perkara berjalan dan seterusnya. ثم نقل عن بعض أهل العلم وصححه. Kemudian Ibnu Battal menukil dari sebagian ahli ulama dan mensahihkannya. أن هذا التقديم للكبار في السن. Bahwa mendahulukan orang-orang yang lebih tua usianya. ما لم يكن الناس قد ترتبوا في الجلوس. Mendahulukan orang-orang yang tua usianya ini saat manusia mereka belum tertib berurutan dalam duduk. فَإِذَا تَرَتَّبُوا فَيُبْدَأُ بِالْأَيْمَنِ. Jika manusia mereka telah duduk dengan teratur, maka yang didahulukan itulah orang yang paling kanan, bagian paling kanan. فَقَدْ شَرِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَبَنًا أَوْ مَاءً. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah atau pernah minum susu atau air. وكان عن يمينه غلام وعن يساره أشياخ أبو بكر وعمر أو غيرهما. Dan ketika itu yang duduk di samping kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang remaja, sedangkan di sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat yang telah tua seperti Abu Bakar, seperti Umar dan selainnya. استأذن النبي صلى الله عليه وسلم من الغلام أن يعطيه الكبار على اليسار. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ingin memberikan sesuatu, beliau minta izin kepada remaja yang di sebelah kanannya agar Nabi memberikan kepada yang di sebelah kirinya dari para kibar. Faqala al-ghulam la ya Rasulullah la uthiru bi nasibi minka ahada. Maka remaja itu mengatakan ya Rasulullah saya tidak mengizinkan, tidak membolehkan karena bekas siwakmu itu tidak akan saya dahulukan orang lain atas diriku. فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فتله في يد الغلام. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil gelasnya yang tadi beliau minum darinya langsung beliau meletakkan di tangan remaja tersebut. فبدأ به لأنه عن يمينه. Rasulullah memulai dengan remaja itu karena dia berada di sebelah kanan Rasul. وقد روى البخاري ومسلم رحمهما الله من حديث سهل بن أبي حثمة. Dan Rasulullah sallallahu al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim telah meriwayatkan dari sahabat Sahal ibn Abi Hasma fi hadis al-Qasamah al-Tawil, dalam hadis tentang al-Qasamah, hadis yang panjang. Qala fa dhahaba Abdul Rahman ibn Sahl yatakallam wa huwa asghar al-qawm. Maka ketika itu dalam kisah itu ada sahabat namanya Abdurrahman ibn Sal. Dia ingin berbicara padahal dia yang paling muda usianya di situ. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabbir, kabbir yuridu sinna. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kabbir, kabbir yaitu beliau menginginkan dahulukan orang yang paling tua dari kalian usianya untuk berbicara. Liyabda'il akbar, agar dimulai dengan yang paling tua, paling besar. Qala fatakallama, yakni Huwais bin Mas'ud. Maka berbicaralah Huwais bin Mas'ud, yaitu sahabat yang ketiga itu yang paling tua usianya di situ. Fahuna qaddama an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-akbar fil kalam. Maka dalam hadis ini atau kejadian ini Rasulullah mendahulukan yang paling tua usianya untuk berbicara. Wa min al-ahadith fi taqdimi wa ikrami wa taqdiri kabir as-sin. Termasuk dari hadis yang menunjukkan mendahulukan dan memuliakan orang yang paling tua usianya. Ma rawahu al-Bukhari fil adab al-mufrad wa hassanahu al-Albani. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Min hadis Abi Musa Al-Ash'ari Abdullah ibn Qais radhiyallahu anhu. Dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari yang namanya Abdullah ibn Qais radhiyallahu anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, inna min ijlalillah, termasuk bentuk pemuliaan kepada Allah Azza wa Jalla, ikram di syaibatil muslim, memuliakan seorang muslim yang telah beruban kepalanya, wa hamilil Quran, dan orang yang dia membawa Al-Quran, ghairal ghali fih walal jafi'an, yaitu dia yang membawa Al-Quran dengan cara tidak ekstrim dan juga tidak jafi, yaitu dia tidak bermudah-mudahan. La budda an yakuna hamil al-Qur'an 'ala as-sunnah. Maknanya seorang yang membawa Al-Qur'an dia betul-betul mencocoki sunnah. La yaghlu ghuluw al-khawarij wa ahli at-takfir. Dia tidak bersifat ghulu ekstrim seperti ekstremisnya orang-orang khawarij dan orang ahli takfir. Wa la yakunu min al-fasaqati al-fajrah ma'a hamlihim lil-Qur'an. Dan juga dia tidak seperti orang-orang fasik yang sebagian mereka menghafal Al-Quran. Qala u'idul hadith, inna min ijlalillahi ikrama di syaibatil muslim. Ikrama di syaibatil muslim. Termasuk pemuliaan, bentuk pemuliaan kepada Allah, yaitu memuliakan seorang muslim yang telah beruban rambutnya. Wa hamilil Qur'an ghairil ghali fihi walal jafi an. Dan menghormati orang yang membawa Al-Qur'an yang dia tidak ekstrim dan juga tidak jafi darinya. Wa ikramis sultanil mubsit ayil adil. Dan termasuk bentuk pemuliaan kepada Allah memuliakan penguasa yang dia itu bersikap atau berlaku adil. Di hadal hadis faedah muhimma, dalam hadis ini terdapat faedah yang penting, bahwa annahu laysa kullu hamil lilquran musib wa yukram. Dan dalam faedah ini terdapat faedah, dalam hadis terdapat faedah bahwa tidak setiap orang yang menghafal Al-Quran itu dia berlaku baik dan didekatkan, illa idza hamalahu bihaqqihi, kecuali jika dia membawa Al-Quran dengan cara yang benar. Qad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil khawarij yaqra'un al-Quran la yujawiz hanajirah. Rasulullah telah bersabda tentang khawarij bahwasanya mereka ini membaca atau menghafal Al-Quran tetapi ketika mereka membaca tidak melewati kerongkongan mereka. Qala wa qala sallallahu alaihi wasallam halaku ummati fil kitab ay al-Quran. Dan Rasulullah juga bersabda, kehancuran umatku ini yaitu pada Alkitab, yaitu Al-Quran. Qalu kaifa dhalika ya Rasulullah? Maka para sahabat bertanya, bagaimana itu ya Rasul, kehancuran umat ini kepada Al-Quran? Qala aqwamun yaqra'una Al-Quran yata'awwalunahu ala ghairi ma arada Allah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, maksudnya adalah ada sebuah kaum yang mereka membaca Al-Quran tetapi mereka menafsirkan Al-Quran tidak seperti yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jal. Wa qala Ibn Umar kama fi sahih Al-Bukhari 'anil Khawarij. Dan berkata Abdullah bin Umar sebagaimana dalam Sahih Bukhari tentang Khawarij, "Zahabu ila ayatin unzilat fil musyrikin faj'aluha fil mu'minin." Mereka orang-orang Khawarij datang kepada ayat yang Allah turunkan tentang orang-orang musyrik, maka mereka jadikan ayat itu kepada kaum muslimin. وهذا مذهبهم وطريقتهم في القديم في هذا الزمان. Ini merupakan metode Khawarij dari zaman dahulu sampai zaman sekarang ini. وقال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يقرأ القرآن حتى ترى عليه بهجته. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh ada seorang lelaki yang dia membaca Al-Qur'an sampai kelihatan bahja, cahaya Al-Qur'an pada wajahnya. ويرجو أهله خيره. Dan keluarganya atau ahlinya mengharapkan kebaikan dari orang ini. فينفلت على جاره فيرميه بالشرك ويضربه بالسيف. Maka ternyata laki-laki tadi yang membaca Al-Quran, dia condong kepada tetangganya, maka dia menghukuminya bahwasanya orang tetangganya kafir dan dia memukulnya dengan pedang. Masya Allah. Qalu ya Rasulullah, man awla bisyirk, ar-rami hadha qari' al-Quran aw al-marmi jaruhu alladhi yaqa' fil mukhalafat. Maka para sahabat mereka bertanya, ya Rasulullah, siapa yang lebih pantas untuk mendapatkan kesyirikan dari? Apakah orang yang menuduh yang dia itu merupakan seorang pembaca Al-Quran ataukah tetangganya yang dia itu sering terjatuh pada perkara-perkara yang menyelisih syariat? Al-Rami. Maka Rasul menjawab, yang berhak mendapatkan syirik tadi adalah laki-laki yang menuduh tadi yang telah membaca Al-Quran. وقال للصحابة يحذرهم الخوارج. Dan Rasulullah berkata kepada para sahabat memperingatkan mereka dari Khawarij. تحقرون قراءتكم إلى قراءتهم. Kalian akan menganggap bacaan kalian itu remeh dibanding bacaan mereka. وجاء في وصفهم في قراءتهم للقرآن أن أحدهم من سهولة القرآن عليك أنه شربة ماء. Dan disifatkan tentang sifat Khawarij, mudahnya mereka membaca Al-Quran, sampai salah seorang mereka membaca Al-Quran seakan-akan dia sedang minum air. Dan dia, kuatnya hafalan dia terhadap Al-Quran, sampai-sampai hafalannya seperti anak panah dan tidak pernah keliru dalam hafalannya. فلهذا هنا في هذا الحديث حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام فقال إكرام حامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. Oleh karena itu dalam hadis ini Rasulullah memperingatkan kita bahwa yang dimaksud dengan orang yang membawa Al-Quran yaitu orang yang dia tidak ekstrim dengan apa yang dia miliki dan juga dia tidak jafi, ini bermudah-mudahan. إكرام للشيبة يكون بحدود الشرع. Menghormati atau memuliakan orang yang tua, maksudnya yang telah beruban, itu sesuai dengan batasan-batasan syariat. Qala Imam Ahli Sunnati wal Jama'ah fi hadzal 'ashr Al-Albani rahimahullah. Berkata salah seorang Imam Sunnah di zaman ini yaitu Syekh Al-Albani rahimahullah, kama fi silsilati Al-Huda wan Nur min ashritati. Seperti dalam kasetnya yang diberi judul silsilah Al-Huda wan Nur. لكن لا يكون الإجلال ولا يكون الإكرام إلا في الحدود وفي الطريق الذي سلكناه يعني مشانا فيه النبي صلى الله عليه وسلم. akan tetapi menghormati orang yang telah tua usianya dan memuliakan dia itu tidak terjadi kecuali dengan cara jalan atau metode yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita dengannya. Wa min al ahaditsil warida fi haq kibarina wa akabirina fi sin. Termasuk hadis yang menjelaskan tentang hak orang yang telah tua usianya dari kalangan kaum muslimin. Ma rawahu al-Bukhari fi al-adab al-mufrad. Apa yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dalam kitab al-Adabul Mufrad. Wa sahahahu al-Albani. Dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Min hadithi Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari hadis Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yarham saghirana." Barang siapa yang tidak menyayangi anak-anak kecil dari kalangan kami, "wa ya'rif haqqa kabirina." Dan yang tidak mengenal hak-hak orang yang telah tua dari kalangan kami, "falaysa minna." Maka dia bukan termasuk dari golongan kami. وفي رواية ويوقر كبيرنا. Dalam riwayat yang lain dan tidak menghormati orang-orang tua dari kalangan kami. وقوله فليس منا دليل على أن هذا من الكبائر. Ucapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan dari golongan kami menunjukkan bahwa perbuatan tadi termasuk dosa besar. فمن الكبائر عدم الرحمة للصغار. Termasuk dosa besar yaitu tidak menyayangi anak-anak kecil. وعدم i'ta' al-kibari haqqahum. Dan tidak memberikan hak bagi orang-orang yang telah tua usianya. Wa tawqirahum at-tawqir asy-syar'i. Dan memuliakan mereka dengan pemuliaan yang syar'i. Bil aqwali wal af'al. Dengan ucapan dan juga dengan perbuatan. Wa qad ja'a hadha aidan min hadits 'Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu. Dan telah datang yang seperti ini pula dari hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Fil hadis ziyadatun ukhra. Dan di dalam hadis ada tambahan yang lain. Wa ya'rif li'alimina haqqah. Dan dia tidak mengenal hak para ulama dari kalangan kami. Fayakunu al-hadis qad ishtamala ala thalathati huquqin. Maka hadis ini mencakup tiga hak. Haqq as-sighar wa haqq kibar as-sin wa haqq ahli al-ilm. Hak anak-anak kecil, hak orang-orang tua dan haknya para ulama. Lima yahmilunahu min al-ilm kibar sinnin kanu aw sighara. Karena mereka telah membawa ilmu, apakah mereka telah tua usianya para ulama ini ataukah masih muda. Wa min babil fa'idah wat tatimmah. Dan termasuk membab faedah dan menyempurnakan faedah. Qad dzakara al-Imam al-Albani fi silsilati al-ahadith ad-dha'ifah. Al-Imam al-Albani telah menyebutkan dalam kitabnya silsilah ahadith ad-dha'ifah. Al-mujallad ar-rabi' asyar. Mujallad atau jilid yang ke-14. Safhat 557. Halaman 557. An man yusammawun bi shabab as-sahwati al-maz'umah. Beliau berbicara tentang orang-orang yang digelari para pemuda pembangkit umat ini. Wa kathratil fitan bainahum. Dan banyaknya fitnah di antara mereka. Wa ta'nihim fi a'immatil ilm wa nafsihim bi alqabis su'. Dan para pemuda ini mereka banyak mencela dan menggelari para ulama dengan gelar-gelar yang buruk. Faraji'hu lil fa'idah. Maka boleh kalian melihat kembali kitab Syekh Al-Albani. فهذه الاحاديث ونحوها في حق كبار السن. Maka hadis-hadis ini dan yang semisalnya tentang hak orang-orang yang telah tua usianya. ومن ذلك في المشي في الطريق والدخول والخروج فيبدأ بالأكبر. Demikian pula dalam permasalahan berjalan di jalan, masuk rumah dan keluar, maka yang didahulukan adalah yang paling tua usianya. وقد التقى إمامان من أئمة الحديث. Dan telah bertemu dua orang imam dari para imam hadis. في مسجد فتحدث ساعة. di suatu masjid, maka keduanya berbicara beberapa saat. Falamma arada an yakhruja min al-masjid, maka tatkala keduanya ini hendak keluar dari masjid, wa ahadu hadaini al-imamain fi ma adhkur Muhammad ibn al-Muthanna al-Anasi Abu Musa Syekh al-A'immah as-Sittah. Salah satu dari dua imam ini namanya Muhammad ibn Muthanna Abu Musa al-Anazi, Syekh Musannif Kutub as-Sittah. Fakullun yaqulu li sahibihi taqaddam, maka mereka berdua, satu dari mereka berkata kepada temannya, kamu duluan yang keluar. Fahasaba asnanahuma ay mata ulida, maka keduanya saling bertanya atau menghitung usianya, kapan mereka dilahirkan. Fawajada ahadahuma ulida qabla al-akhir bi syahr, maka ternyata mereka berdua mendapati salah satu darinya itu dilahirkan lebih tua satu bulan saja. Faqala lahu taqaddam faqaddamahu fil khuruj, maka akbar minhu bi syahr, maka dia mengatakan kalau begitu kamu keluar karena kamu tua satu bulan. Ma waqaftu alayhi min amali al-a'imma rahimahumullah fi hadha, maka saya ingin menyebutkan yang seperti ini bagaimana para ulama dalam bab ini. Idzan akhadna naw'ain min al-akabir, maka dari sini kita telah mengambil dua bentuk yang dinamakan al-akabir. Akabiruna fi qiyadatina ad-dunyawiyyah wa hum wulatu umurina, yaitu para akabir yang memimpin kita dalam perkara dunia, yaitu para penguasa kita. Min hukamil muslimin wa mulukihim musalatinihim, dari penguasa kaum muslimin dan juga para sultan-sultan mereka. Fal khair wal baraka wal naf' lil ibad wal bilad bi luzumihim wal baqa'i ma'ahum, maka kebaikan, maslahat dan juga berkah pada perkara dunia, yaitu terus melazimi mereka dan bersama mereka. وتقدم بعض حقوقهم في الثلاثة المجالس السابقة. Dan telah lewat sebagian hak-hak penguasa ini pada tiga sesi pembahasan yang telah lewat. والثاني كبير السن. Yang kedua kabir, yang besar dari sisi usia. فإن من الخير وإجلال الله إعطاؤهم حقوقهم وإكرامهم. Maka termasuk bentuk pemuliaan kepada Allah memberikan hak orang-orang yang telah tua usianya dan memuliakan mereka. Wabakiya nauhus salif, masih tersisa jenis yang ketiga dari akabir. Wahumul akabiru fiddin, yaitu orang-orang akabir, orang-orang yang besar dalam perkara agama. Ilman bihi, orang-orang yang mempunyai ilmu tentang agama ini. Wa amalan bihi, orang-orang yang beramal dengan ilmu agama ini. Wa da'watan ilaihi, dan orang-orang yang mereka berdakwah kepada agama ini. Fal barakatu ma'ahum, maka keberkahan itu bersama mereka. Wal akabiru fid-din qisman, orang-orang akabir dalam perkara agama itu terbagi menjadi dua bentuk. Al qismul awwal ashabun nabiy sallallahu alaihi wasallam, bentuk yang pertama yaitu dari kelompok para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittiba'uhum fardun wa wajib, mengikuti mereka merupakan sebuah fard dan sebuah kewajiban. Wal inhirafu an tariqihim dalal, dan menyelisih jalannya para sahabat merupakan sebuah kesesatan. Rawal Imam Al-Hakim wa Ibn Abi Hatim fi at-tafsir wa ghayruhuma, Al-Imam Al-Hakim telah meriwayatkan, demikian pula Ibn Abi Hatim dalam kitab tafsirnya. Fi tafsir qaulillahi 'azza wa jalla ihdinas siratal mustaqim, dalam mentafsirkan firman Allah azza wa jalla ihdinas siratal mustaqim. An Abi al-'Aliyah at-Tabi'i al-Jalil ar-Riyahi al-Mufassir, dari seorang tabi Abu al-'Aliyah ar-Riyahi, seorang ahli tafsir. Qala as-siratal mustaqim huwa ma kana 'alayhi النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. Kata Abu Al-Aliya, siratul mustaqim adalah jalan yang Rasul berada di atasnya dan Abu Bakar dan juga Umar berada di atasnya. فذكر السائل أو السامع كلامه للحسن البصري, maka orang yang bertanya dari Abu Al-Aliya ini menyebutkan penafsiran beliau kepada Al-Hasan Al-Basri. فقال الحسن صدق أبو العالية ونصح, Maka berkata Al-Hasan Al-Basri, telah benar jawaban Abul Aliyah dan dia telah memberikan nasihat. Ma dzakara qawluhu lil 'alimah al-muhaddithah at-tabi'iyyah Hafsah binti Sirin. Kemudian orang tadi dia menyebutkan ucapan Abul Aliyah kepada seorang wanita yang berilmu at-tabi'ah yaitu Hafsah ibn Sirin. Faqalat sadaqa wallahi wa nasah. Maka berkata Hafsah bintu Sirin, Abul Aliyah telah benar dan dia telah memberikan nasihat. Hal akhbarta akhi Muhammadan bihadha Muhammad ibn Sirin? Kemudian Hafsah bertanya kepada orang tadi, apakah kamu telah mengabarkan saudaraku itu Muhammad ibn Sirin tentang ucapan Abul Aliyah? Idhhab fa'akhbirhu bihadha. Kata dia, pergilah kamu dan sampaikan ini kepada Muhammad ibn Sirin. Fahaulai adadun minat tabi'in. Maka mereka ini dari kalangan tabi'in. Fassaru qawlallahi azza wa jal as-sirat al-mustaqim ma kana alaihi nabiyu sallallahu alaihi sallam wa Abu Bakrin wa Umar. Yang mana mereka menafsirkan firman Allah, ihdina as-sirat al-mustaqim, dengan jalannya Rasulullah dan jalannya Abu Bakar dan Umar. Ala jalla wa ala fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika mereka beriman seperti apa yang kalian beriman dengannya, maka mereka telah mendapatkan petunjuk. Al hidayah al imanu bimithli ma amana bihi ashabah. Fal hidayah, petunjuk yaitu keimanan seperti keimanannya para sahabat. Qala Allah azza wa jalla fi surah An-Nisa, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, barang siapa yang menyelisih rasul setelah datang baginya petunjuk dan dia mengikuti jalan selain jalannya orang-orang yang beriman, maka Allah palingkan dia ke mana dia berpaling dan Allah jermuskan dia di dalam jahannam. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Dan kami masukkan dia ke dalam jahanam dan jahanam seburuk-buruk tempat kembali. Wal mu'minuna 'inda nuzuli hadhihi al-ayah hum ashabun nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang mukmin ketika diturunkan ayat ini, mereka adalah para sahabat ridwanallahu alaihim ajma'in. Wal ayatu fi dhalika katsira. Dan ayat-ayat pada hal yang demikian ini sangat banyak. Fil amri bittiba'ihim, berupa perintah untuk mengikuti para sahabat. Dan seperti dan semisal dengan ini datang hadis-hadis yang menjelaskan. Kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi hadits al-irbad, wa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana dalam hadis irbad, maka wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah para sahabat al-khulafa. Thumma qala tamassaku biha wa lam yaqul bihima لأن سنة الخلفاء من سنته. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan berpegang teguhlah kalian dengan keduanya, tapi Rasul mengatakan berpegang teguhlah dengannya karena sunnahnya Abu Bakar para khulafaur rasyidin itu juga merupakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. وقد روى النسائي وغيره في قصة مناظرة ابن عباس للخوارج. روى النسائي. Dan Al-Imam An-Nasa'i telah meriwayatkan tentang kisah diskusinya atau debatnya Ibnu Abbas bersama Khawarij. Qala lahum laqad ji'tukum min 'indi ashabi Rasulillah wa ibni 'ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yani Ali ibn Abi Talib. Kata Ibnu Abbas kepada Khawarij, saya telah datang kepada kalian mewakili para sahabat dan juga mewakili sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Ali bin Abi Talib. Wa alaihim unzila al-Qur'an wa hum a'lam bi ta'wilihi minkum. Mereka inilah yang Al-Qur'an itu turun kepada mereka dan mereka lebih paham tentang tafsir Al-Qur'an daripada kalian. Wa laysa fiikum minhum ahad. Dan tidak ada satu pun di tengah-tengah kalian dari kalangan para sahabat. Ai la yujad ala qawlikum wa ma'akum sahabiyyun wahid wa kafa bi hadha alamatan wa bayyinatan ala dalalikum. Maksudnya, maknanya bahwasanya perbuatan kalian dan pendapat kalian, pemikiran ini Tidak ada satupun sahabah yang mencocoki kalian. Dan ini cukup sebagai bukti bahwasanya kalian ini berada di dalam kesesatan dan kebatilan. Fahum istadallu a'ni al-khawarij fi takfir as-sahabah wa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu bi ayatin mithil ayat al-hukm wa at-tahakum. Mereka berdalilkan dengan beberapa ayat dalam Al-Quran dalam mengkafirkan Ali bin Abi Talib dan para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Seperti mereka berdalilkan dengan ayat tentang berhukum dengan hukum Allah. Mithil inil hukmu illa lillah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaikumul kafirun wa nahwiha. Seperti ayat bahwasanya inil hukmu illa lillah, hukum itu hanyalah milik Allah. Dan seperti firman Allah Azza wa Jalla, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. كذلك احتج الخوارج المتقدمون والمتأخرون على تكفير حكام المسلمين. Dan seperti itu orang-orang khawarij yang telah lalu dan yang sekarang yang mereka mengkafirkan kaum muslimin dan penguasa kaum muslimin. بآيات الكفر بالطاغوت. Mereka mengkafirkan mereka dengan menggunakan ayat-ayat yang berbicara tentang taghut. وقد ذكر الله جل وعز الطاغوت في ثمانية مواضع من القرآن تقريبا. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang taghut pada 8 tempat di dalam Al-Qur'an. Wa minha qawluhu ta'ala faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa. Di antaranya firman Allah Azza wa Jalla, barang siapa yang beriman dengan Allah dan mengingkari at-taghut maka dia telah berpegang dengan tali yang kokoh. Dzakara fi ayat min al-Ma'idah wa ghairiha an tayyib. كقوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله سبحانه وتعالى telah menyebutkan beberapa dalam menyebutkan taghut dalam beberapa ayat di antaranya, dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul yang mengajak manusia beribadah kepada Allah dan mengingkari taghut. نعم. وغيرها من الآيات. Dan seterusnya dari ayat-ayat Al-Qur'an. قلت لكم ذكرها الله في ثمانية مواضع من القرآن. Dan telah saya sebutkan bahwasanya Allah menyebutkan taghut pada 8 tempat dari Al-Qur'an. Taghutiyah hiya ibadatu ghairillahi jalla wa ala. At-taghutiyah maknanya adalah beribadah kepada selain Allah azza wa jalla. Fa hadhihi at-taghutiyatul kubra. Ini merupakan taghut yang besar. Al-mukhrija min millati al-Islam. Yang mengeluarkan seseorang dari ajaran agama Islam. Li hadha wajib an takfura bima yu'bad min dunillah. Oleh karena itu wajib bagimu untuk kamu kafir mengingkari apa yang diibadahi dari selain Allah Azza wa Jalla. Hadza syartun fi islamika wa tauhidik. Ini merupakan syarat keislamanmu dan tauhidmu. I'tiqaduka butlan ibadat kull ma 'ubida min dunillah. I'tiqaduka butlan ibadat kull ma 'ubida min dunillah. Kamu meyakini bahwasanya segala sesuatu yang diibadahi oleh segala sesuatu yang diibadahi dari selain Allah Azza wa Jalla merupakan ibadah yang batil. Akhiru ila athar Ibn Abbas faqal wa hum a'lamu bi ta'wilihi minkum. Kita kembali kepada athar Ibn Abbas yang mana beliau mengatakan bahwasanya para sahabat mereka lebih memahami penafsiran Al-Qur'an dibanding kalian. Wa fi sunan at-Tirmidzi wa fi sunan ad-Darimi wa ghairihi min hadis Abdullah bin Mas'ud ma'al hilaq allati tadhkur bitasa. Dalam Sunan Ad-Darimi dari Abdullah bin Mas'ud tentang kisah orang yang mereka melakukan halaqah di masjid, mereka berzikir dengan batu. Qala Ibnu Mas'ud li hadhihi al-hilaq fi al-masjid. Ibnu Mas'ud berkata kepada halaqah yang ada di dalam masjid, alladziina ijtama'u 'ala adh-dhikr, yang mereka berkumpul untuk berzikir. وفي وسط كل حلقة رجل يقول سبحوا مئة. Dan di setiap halaqah ada seseorang yang dia mengatakan bertasbihlah kalian sebanyak 100 kali. فيسبحون مئة. Kemudian mereka teman-temannya bertasbih selama sebanyak 100 kali. هللوا مئة فيهللوا مئة. Bertahlillah kalian 100 kali maka mereka bertahlil 100 kali. التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد من صالح الأعمال. Bertasbih, bertahlil, bertakbir, bertahmid merupakan amal-amal saleh. Wahuwa minal baqiyatis salihat. Dan termasuk dari apa yang dikatakan oleh Allah, baqiyatis salihat. Wabihi ma yughrasu lahu fil jannah. وبهما غرس في الجنة. Dan dengan tasbih tadi tahmid maka ada yang ditanam di dalam surga Allah Azza wa Jalla. وفضائل هذه الأربع الكلمات كثيرة. Dan keutamaan empat kalimat ini sangat banyak. يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس أي من الدنيا كلها. Rasulullah bersabda, sungguh saya mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, itu lebih saya cintai daripada dunia dan seisinya. Qala sallallahu alaihi wasallam ahabbul kalami ila Allah arba' la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Rasulullah juga bersabda, sebaik-baik kalam yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla ada empat, dan tidak mengapa kamu memulai dengan yang mana dari keempat tersebut. Kemudian Rasulullah menyebutkan empat kalimat tadi. Walakin as-sahaba alladhina rawau lana ahadith at-tasbih wal adhkar, namun para sahabat yang mereka meriwayatkan kepada kita tentang tasbih, zikir-zikir tasbih dan zikir-zikir yang lainnya, لم ينقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة والهيئة والاجتماع. Mereka tidak menukilkan kepada kita tata cara berzikir seperti yang dilakukan oleh orang-orang. ولم يفعلوه هم. Dan para sahabat juga tidak melakukannya. إذن فهو بدعة. Kalau begitu ini merupakan bid'ah. ليس التسبيح نفسه بدعة. Bukan tasbih itu yang bid'ah. ولكن الهيئة والاجتماع والتحديد الأعداد هو البدعة. Akan tetapi yang beda itu adalah bentuk kemudian berkumpul dan tahdid menentukan jumlah, itulah yang beda. ولهذا قال ابن مسعود لهم ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد. Oleh karena itu Ibnu Mas'ud berkata kepada mereka, betapa cepatnya kehancuran kalian wahai umat Muhammad. هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر يعني ما زال حديث عهد بالوفاة. إني آنية بجانا نبي صلى الله عليه وسلم masih utuh belum pecah. وثيابه لم تبلى. Dan pakaiannya belum usang. وأصحابه متوافرون. Dan para sahabat Nabi صلى الله عليه وسلم masih hidup masih ada. إما أنكم على ملة أهدى من ملة رسول الله. أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. Bisa jadi kalian dengan cara seperti ini berada di atas sebuah ajaran yang lebih baik dibanding ajarannya para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, atau kalian saat ini sedang membuka pintu-pintu kesesatan. Allah. فكان الثاني ولا شك. Maka tentunya yang kedua dan tidak diragukan itu. فليسوا على أهدى من رسول الله ولا من أصحابه. Mereka tidak lebih di atas petunjuk dibanding para sahabat ridwanullahi alaihi. ولهذا قال الراوي فرأيت عامة تلك الحلق يقاتلوننا مع الخوارج يوم النهروان. Oleh karena itu rawi yang meriwayatkan kisah tadi dia mengatakan, saya melihat mereka tadi yang di dalam masjid itu kebanyakan mereka berperang melawan kami para sahabat di hari Nahrawan. بدأوا ببدعه صغيره يستسهلها بعض الناس. Mereka mulai dengan bid'ah kecil yang dianggap kecil, remeh oleh manusia. وانتهوا إلى بدعة كبيرة. Dan mereka berujung pada bid'ah yang besar. وسبب ذلك الخروج عن هدي الصحابة وطريقتهم. Dan sebabnya adalah mereka keluar menyelisihi petunjuk para sahabat dan jalannya para sahabat. والغلو والزيادة في التعبد عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. Dan disebabkan gulu dalam beribadah, mereka menambah-nambahkan berlebihan di atas apa yang Rasul dan para sahabat mereka berada di atasnya. Wa hadzal qaul min Ibn Mas'ud fi anna al-halak bi mukhalafati as-sahabah. Dan ucapan Abdullah bin Mas'ud ini bahwasanya kehancuran itu dengan penyelisihan para sahabat. Wa anna al-khaira lil ummah bi ittiba'i as-sahabah radhiyallahu anhum. Dan bahwa kebaikan bagi umat ini adalah dengan mengikuti para sahabat ridwanullahi alaihim. Qad'a fi atharin akhar aidha. Juga telah datang pada asar yang lainnya juga. Rawal Imam Abdul Razzaq fil Musannaf wa Ibn al-Mubarak fi Az-Zuhd. Dan Al-Imam Abdul Razzaq telah meriwayatkan dalam Musannaf dan juga Al-Imam Abdullah bin Mubarak dalam kitab Az-Zuhud. Wa Ibn Abdul Barr fi Al-Jami' li Adab Al-Ilm, li Fadha'il Al-Ilm wa Adab. Dan Al-Imam Ibn Abdul Barr meriwayatkan dalam kitab Al-Jami' li Adab Al-Ilm. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, la yazalu an-nasu bi khairin, manusia mereka senantiasa berada di dalam kebaikan, ma ataahumul ilm min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa min akabirihim, selama mereka mengambil ilmu dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari para akabir orang-orang besar mereka. فَإِذَا جَاءَ الْعِلْمُ مِنْ قِبَلِ أَصَاغِرِهِمْ هَلَكُوا, dan jika ilmu itu datang atau mereka ambil dari orang-orang asagir, orang-orang kecil mereka, maka mereka akan binasa. وَهَذَا إِسْنَادُهُ إِلَى إِبْنِ مَسْعُودٍ صَحِيحٌ, dan sanad asar ini kepada Ibnu Mas'ud sanadnya sahih. وَقَدْ رَوَى اللَّالَكَائِيُّ فِي شَرْحِ أُصُولِ السُّنَّةِ, dan Al-Imam Al-Lalakai telah meriwayatkan dalam kitab Syar Usul Sunnah. An Al-Imam Ibrahim bin Ishaq Al-Harbi, dari Imam Ibrahim bin Ishaq Al-Harbi. Fi hadha al-athar, dalam athar ini, la yazaluna bi khairin ma atahum al-ilm min qibali kubara'ihim, manusia senantiasa mereka berada di dalam kebaikan selama ilmu itu datang dari para kubara, orang-orang besar mereka. Qala ma'nahu, beliau berkata maknanya, anna as-saghira idza akhadha biqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam was-sahaba wat-tabi'in fa huwa kabir. Maknanya bahwasanya seseorang walaupun muda usianya, kalau dia mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari para sahabat, dari para tabi'in, maka dia digolongkan termasuk akabir. Wa syaikhul kabir idza akhadha biqauli Abi Hanifah, misal fi al-qaul al-mukhalif lis-sunnah li kathrati al-ara'i fi madhhabihi. Qala wa syaikhul kabir idza akhadha biqauli Abi Hanifah wa taraka as-sunan, ya'khudh biqauli al-'alim wa yatruk as-sunan, fa huwa saghir. Dan maknanya, jika seorang yang walaupun tua usianya, dia mengambil, contohnya, dia mengambil dari pendapat Abu Hanifah yang menyelisih as-sunnah, dikarenakan banyak pendapat Abu Hanifah dibangun di atas pemikiran pribadinya, dia mendahulukan pendapat seorang alim dan dia meninggalkan sunnah, maka orang tua ini tetap digolongkan sebagai asagir, orang-orang kecil. فَكَمْ مِنْ أُنَاسٍ يَتْرُكُونَ السُّنَنَ وَأَقْوَالَ الصَّحَابَةِ, dan berapa banyak orang-orang yang mereka meninggalkan sunnah dan meninggalkan pendapat para sahabat. Li aqwali al-mutaakhirin aw al-ulama min ba'd as-sahabah, karena mereka mendahulukan pendapat-pendapat mutaakhirin atau pendapat orang-orang setelah para sahabat. Hadha halakun fil ilm wa inhirafun fid din, ini merupakan kehancuran bagi urusan dunia dan merupakan kebinasaan atau kesesatan dalam perkara agama. بل الواجب تقديم سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن أصحابه على قول كل من جاء بعده. Bahkan yang wajib adalah mendahulukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabat di atas semua pendapat yang datang setelah para sahabat. وقد قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى, dan Al-Imam Abu Dawud rahimahullah telah berkata, sami'tu Aba Abdullah Ahmad bin Hanbal yaqul, saya mendengar Abu Abdullah Ahmad bin Hanbal beliau berkata, al-ittiba' huwa, al-ittiba' adalah, an yattabi'a ar-rajulu ma ja'a 'an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma ja'a 'an-sahabah, yaitu seseorang dia mengikuti apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang datang dari para sahabat. Tsumma huwa ba'du fi at-tabi'in mukhayyarun, kemudian dia pada pendapat tabi'i dia mempunyai pilihan. Laisa qawl at-tabi'i wahdahu wajiban akhdhi bihi ka qawl as-sahabah, maknanya pendapat seorang tabi'in dia hukumnya bukan wajib bagi kita untuk mengambilnya seperti para sahabat. ورأينا في قول ابن مسعود فإذا جاء العلم من قبل أصاغرهم هلكوا. Dan kita melihat pada ucapan Abdullah ibn Mas'ud, jika mereka mengambil ilmu atau datang kepada mereka ilmu dari asagir orang-orang kecil mereka, maka mereka akan binasa. Dan seperti yang dikatakan, perkara-perkara ini dengan lawannya akan semakin jelas. فَإِذَا ذُكِرَ الْأَكَابِرْ فَلَا بُدَّ أَنْ يُذْكَرَ مَعَهُ مَا يُقَابِلُهُ وَعَكْسُ وَهُوَ الْأَصَاغِرِ. Jika lafaz akabir disebutkan, maka semestinya juga disebutkan lawannya daripada akabir, yaitu al-asagir, orang-orang kecil. فَبِمَعْرِفَتِهِمَا تَكْتَمِلُ الْمَسْأَلَةِ. Maka dengan mengenal keduanya, mengenal apa itu akabir, apa itu asagir, maka akan sempurna permasalahan ini. فَقَدْ رَوَى اللَّالَكَ ابْنُ الْمُبَارَكِ فِي الزُّهُدْ وَاللَّالَكَائِي فِي شَرْحِ السُّنَّةِ. Dan Al-Imam Ibn Mubarak telah meriwayatkan di dalam kitab Az-Zuhud dan Al-Lalaka'i dalam Syarh Sunnah. وكذا وابن عبد البر في الجامع. Dan juga Ibn عبد البر dalam kitab Al-Jami'. وصححه الألباني في الصحيحة. Dan disahihkan oleh Syaikh Al-Albani di dalam As-Sahiha. وأنا أترك الأرقام تخفيفا. Dan saya meninggalkan tidak menyebutkan jilid dan lembaran supaya ringan. عن أبي أمية الجمحي رضي الله عنه. Dari Abu Umayyah Al-Jumahi radhiyallahu taala anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna min ashraqis sa'ah ay alamatuha." Termasuk dari tanda-tanda hari kiamat, "An yultamasal ilmu 'inda al-asaghir." Termasuk tanda hari kiamat orang mencari ilmu dari kalangan asagir, orang-orang kecil. فسر عبد الله بن المبارك راوي هذا الحديث الأصاغر بأنهم أهل البدع. عبد الله بن مبارك mentafsirkan dan dia beliau merupakan rawi hadis ini, beliau mentafsirkan bahwasanya asagir itu adalah ahlul bidah. فالخير لك والبركة في علمك بالأخذ عن أهل السنة. Maka kebaikan bagimu dan keberkahan bagimu dalam mengambil ilmu, kamu mengambilnya dari ahlus sunnah. Qad qala Ibn Sirin wa ghayruhu min as-salaf inna hadha al-'ilma din. Dan telah berkata Abdullah ibn Sirin dan selainnya dari para salaf bahwasanya ilmu ini adalah agama. Fanzuru 'amman ta'khudhuna dinakum. Maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Rawahu al-Imam Muslim rahimahullah fi muqaddimati sahih. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam muqaddimah sahihnya. Rawahu Ibn Abi Hatim fi muqaddimah al-jarh wa at-ta'dil. Dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam kitab dalam muqaddimah al-jarh wa at-ta'dil. Wa at-Tirmidhi fi akhir kitabih Syama'il al-Muhammadiyah. Dan diriwayatkan pula oleh Tirmidhi dalam akhir kitab Syama'il al-Muhammadiyah. An Ibn Sirin bilafdh inna hadha al-hadith din. Dari Abdullah dari Muhammad bin Sirin dengan lafaz bahwasanya hadis ini termasuk daripada agama. Wala ta'arud fa innal ilma 'indahum huwa al-hadith. Dan tidak ada kontradiksi di antara dua lafaz tadi, karena menurut mereka ilmu itu adalah hadis. Wa fussira al-asaghir aidan bi annahum man hum ghairu as-sahabah. Dan juga ditafsirkan bahwasanya yang dimaksud dengan asagir adalah orang-orang selain para sahabat. Ma'al i'rad 'an qawli as-sahabah. Bersamaan mereka berpaling dari pendapat para sahabat. Amma man kana min ba'd as-sahabah mulaziman lis-sunnah. Adapun orang-orang yang datang setelah para sahabat tetapi mereka melazimi sunnah. Muttabi'an laha. Mereka mengikuti sunnah. Ghayra kharijin 'an manhaj as-sahabah. Mereka tidak keluar dari metodenya para sahabat. Fahuwa min al-akabir. Maka dia termasuk akabir. Wa in saghurat sinnuh. Walaupun usianya masih muda. Aw ta'akhkhara zamanuhu wa 'asruh. Walaupun zamannya itu zaman belakangan dan masanya masa belakangan. Min al-ahadits al-waridah allati tuwaddihu hadha al-ma'na katsiran. Dan termasuk dari hadis-hadis yang menjelaskan penafsiran ini ada beberapa hadis yang banyak. Ma rawahu al-Bukhari wa Muslim min hadis Abdullah bin Amr bin al-'As radhiyallahu anhuma. Apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min suduril nas." Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat ilmu dengan mencabut ilmu itu dari dada atau hafalan manusia. "Wa inna ma yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama." Akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan mematikan para ulama. "Hatta idza lam yabqa 'alimun ittakhadha an-nasu rusan juhala." Sampai ketika tidak tersisa satu orang alim, maka manusia akan mengangkat pemimpin-pemimpin mereka dari kalangan juhal. "Fasu'ilu fa aftau bighairi 'ilm." Kemudian orang-orang juhal ini ditanya, maka mereka berfatwa dengan fatwa tanpa ilmu. "Fadallu wa adallu." Maka mereka sesat dan mereka menyesatkan. "Wafi riwayah fa'aftau bira'ihim." Dan dalam riwayat yang lain mereka berfatwa dengan ra'i, dengan pendapat mereka. "Fadalla anna hunaka farqan bainal ilmi wal ra'i." Ini menunjukkan bahwasanya ada perbedaan antara kata ilmu dan kata ra'i, pendapat. "Fal ilmu ma ukhidha 'anillahi wa rasulihi wa sahabati rasulihi sallallahu alaihi wasallam." Ilmu itu adalah apa yang diambil dari Rasul, dari para sahabatnya ridwanullahi alaihim. "Wa mastunbita min hadhihi ath-thalatha." Dan apa yang diambil istinbat dari tiga ini? "Faqad qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah." Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah berkata, "Man za'ama al-akhdha bi zahir al-kitab was-sunnah dun ar-ruju' ila fahm as-sahabah." Barang siapa yang dia berkeyakinan atau dia menyangka bahwasanya ilmu itu cuma diambil dari zahir Al-Qur'an dan zahir sunnah tanpa kembali kepada pemahaman para sahabat, "Fahuwa dhalun fi dinin aw kama qala." Maka orang ini telah sesat di dalam agamanya atau seperti yang diucapkan oleh Ibnu Taimiyah. "Ar-ru'usul juhal alladziina laisa 'indahum 'ilm, innama 'indahum al-fikr war-ra'i." Maka tokoh-tokoh kejahilan itu mereka tidak mempunyai ilmu, mereka hanya mempunyai ar-ra'i, yaitu pendapat-pendapat mereka. "Fahum min al-ashaghir." Maka mereka termasuk orang-orang ashaghir. "Hum dhallun wa yudhillun an-nas alladziina yattabi'unahum." Mereka sesat dan mereka menyesatkan orang-orang yang mengikuti mereka. "Wakadzalika min al-ahadits allati tubayyinu hadha al-ma'na wa tu'akkiduhu." Termasuk dari hadis-hadis yang menjelaskan makna ini dan menguatkannya. "Ma rawahu Ahmad 'an Anas wa hassanahu Syaikhuna al-Wadi'i fi sahih al-Musnad." Apa yang diriwayatkan dari Anas bin Malik dan disahihkan oleh Syekh kami Al-Wadi dalam Sahih Al-Musnad. "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna amama ad-dajjal sinin khadda'ah." Inna isi? "Amama ad-dajjal." Sesungguhnya di depan Dajjal atau sebelum datang Dajjal ada tahun-tahun yang menipu. "Yukadzabu fiha as-sadiq." Orang yang jujur didustakan oleh manusia. "Wayusaddaqu fiha al-kadzib." Sebaliknya orang-orang pendusta dibenarkan oleh manusia. "Wayu'tamanu fiha al-kha'in." Dan amanah itu diberikan kepada orang-orang yang berkhianat. "Wayukhawwanu fiha al-amin." Dan orang-orang yang jujur yang amanah dianggap sebagai orang-orang pengkhianat. "Wayatakallam fi riwayah wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah." Dan di tahun-tahun itu orang-orang Ruwaybidah mereka berbicara. "Ruwaybidah fil lughah tasghir ar-rabidah." Ruwaybidah dalam bahasa itu merupakan bentuk kecil daripada rabidah. "Min rabadha idza qa'ada fi makani." Dari kata rabadah yang maknanya jika dia duduk di suatu tempat. "Fahuwa ar-rajulul qa'idu 'an tahsil al-umur al-'ulum as-sahihah." Maknanya dia adalah orang yang dia duduk dan tidak mau belajar ilmu yang bermanfaat, ilmu yang benar. "Wal a'mal shaliha." Dan tidak mau beramal dengan amal saleh. "Wal umur ad-dunyawiyyah al-jalilah." Dan dia tidak mau mempelajari ilmu-ilmu dunia yang mulia. "Fala huwa fi dinin wala fi dunya." Lah dia bukan seorang ahli dalam perkara agama juga dalam perkara dunia. Walihada qala as-sahabatu ya Rasulullah man wa man ruwaybidah. Oleh karena itu para sahabat mereka bertanya siapa yang dimaksud dengan ruwaybidah? Yatakallamu fi amri al-ammah. Kata Rasul ar-ruwaybidah adalah seorang yang fasik yang dia berbicara tentang urusan-urusan keumuman. Warawahu Ahmad ibn Majah wal Hakim, dan Ibn Majah dan juga Al Hakim keduanya meriwayatkan min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, meriwayatkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahahahu Al-Albani fi Shahihah, dan disahihkan oleh Syekh Albani di dalam kitab Shahihah. Wa fi akhirih qalu wa man ruwaybidha ya Rasulullah, dan di akhir hadis mereka bertanya siapa ruwaybidha ya Rasulullah. Ar-rajul at-tafih yatakallam fi amri al-ammah. Kata Rasul ar-ruwaybidah adalah rajul sasari yang tidak mempunyai harga. At-tafih al-khasis al-haqir alladhi la qadra lahu wa la qimah. At-tafih orang yang dia rendah, dia tidak mempunyai harga. Dia berbicara tentang perkara-perkara terkait dengan kepentingan masyarakat umum. Wa qad fassara ba'dul ulama'i al-asagir bidzalik. Dan para ulama mereka telah mentafsirkan makna asagir dengan makna ruwaybidah. Ai annahu ar-rajul al-haqir alladhi la yubahu lahu fi dinin wala dunya. Yaitu orang yang tidak diperdulikan, dia tidak mempunyai keahlian, tidak mempunyai harga, la dalam perkara dunia, la juga dalam perkara din. ويتكلم في امر العامه وشؤون الناس. Dia ruwaybidah ini berbicara atau asagir berbicara tentang permasalahan-permasalahan terkait dengan kepentingan masyarakat umum dan urusan mereka. ويخرج amma qarrarahu alkitab amma jaa'a bilkitab wassunnah. Dan dia keluar dari apa yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Wa yatadakhkhal fi syu'uni wa salahiyati waliyyi al-amr. Dan dia masuk berbicara tentang perkara yang merupakan kewenangan penguasa. Wa hadha waqi'un mushahad. Dan ini kenyataan yang bisa kita lihat. Fa yatahaddatsun fi syu'uni al-'ammah unasun tafihun la fi din wa la fi dunya. Maka kita melihat orang-orang yang tadi mereka berbicara tentang permasalahan-permasalahan terkait dengan kepentingan umum, mereka tidak mempunyai keahlian, tidak dunia dan juga tidak din. Wa man kana sahiba ilmin haqqan wa sahiba dinin sidqan. Dan barang siapa yang dia mempunyai ilmu betul-betul dan dia mempunyai kejujuran, fa huwa la yatakallam lil 'amma wa la li ghairihim illa bima yanfa'uhum min al 'ilm al mawruts 'an an nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi. Maka dia tidak akan berbicara tentang kepentingan keumuman masyarakat kecuali dengan apa yang dia warisi dari ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang memberikan manfaat kepada manusia. Wa man kana sahiba ilmin haqqan wa dinin sidqan fala yatadakhkhal fi khususiyat wali al-amri wa a'malihi. Dan barang siapa yang dia betul-betul mempunyai ilmu dan dia seorang yang betul-betul beragama, maka dia tidak akan masuk pada perkara yang merupakan kewenangan penguasa. Fa idzan al-akabiru 'indana fid-din kama qulna naw'an awwaluhum as-sahabah. Maka lafaz akabir, orang-orang besar dalam perkara agama kita itu ada dua. Yang pertama seperti yang telah kita sebutkan, mereka adalah para sahabat. Wattiba'uhum wajibun wa fardun 'ala man ja'a ba'dahum. Dan mengikuti para sahabat itu merupakan kewajiban bagi orang-orang setelah mereka. Wa qad dzakara al-Imam Ibn al-Qayyim fi as-Sawa'iq al-Mursalah. Al-Imam Ibn al-Qayyim telah menyebutkan dalam kitab as-Sawa'iq al-Mursalah, anna sabab dhalal al-firaq al-ula, bahwasanya sebab kesesatan sekte-sekte pertama al-Khawarij wal-Qadariyah wasy-Syi'ah wal-Murji'ah, yaitu sekte Khawarij, Qadariyah, Murji'ah, annahum akhadhu bi ba'd nusus al-kitab was-sunnah, yaitu sebabnya mereka mengambil dengan zahir sebagian nas-nas Al-Qur'an dan Sunnah, واستقلوا بفهمها دون الرجوع إلى الصحابة. Dan mereka memahaminya dengan pemahaman mereka sendiri tanpa memperhatikan pemahaman para sahabat. واستبدوا برأيهم. Dan mereka bersendirian dengan pendapat mereka. وزعموا أنهم لو اتبعوا الصحابة كانوا مقلدا لهم ولا يجوز لهم تقليد الصحابة. وزعموا أنهم لو أخذوا بقول الصحابة كان تقليدا ولا يجوز التقليد. Dan mereka menyangka bahwasanya mengambil pendapat sahabat itu adalah bentuk taklid, fanatisme kepada para sahabat, dan ini tidak boleh menurut pendapat mereka. وهذا غير صحيح. التقليد الأخذ بقول من غير حجة. Dan ini adalah sebuah persangkaan yang tidak benar. Yang dinamakan taklid fanatisme adalah mengambil sebuah pendapat tanpa hujjah. والتقليد الأخذ بقول من ليس قوله بحجة من غير حجة. Dan taklid itu adalah mengambil pendapat seseorang yang dia bukan hujjah tanpa hujjah. والصحابة قد قامت الحجة من الكتاب والسنة على وجوب اتباعهم. Adapun pendapat para sahabat telah datang Al-Quran dan As-Sunnah hujjah bahwasanya mengikuti mereka adalah perkara yang hujjah. Walau جاءت مسألة عن صحابي قد صح الحديث بخلافها ولم يبلغه الحديث. Dan jika datang satu pendapat dari sahabat yang mana pendapat itu ada hadis yang menyelisihnya, namun hadis tersebut belum sampai kepada sahabat ini. وجب علينا الأخذ بالحديث وعدم الأخذ بقول الصحابي المخالف للحديث. Maka wajib bagi kita untuk mengambil pendapat sesuai hadis dan meninggalkan pendapat sahabat yang menyelisihi hadis. إذا كان هذا فعلنا واعتقادنا مع الصحابي الذي له فضل عظيم. Maka seperti inilah keyakinan kita dan sikap kita terhadap para sahabat yang mereka mempunyai keutamaan yang besar. كيف سيكون إذا مع غيرهم ممن دونهم من أهل العلم؟ Maka bagaimana jika pendapat itu menyelisih hadis datang dari para imam yang mereka itu selain para sahabat. Bagaimana sikap kita? Idzan akabiruna fid dunya ulatu umurina. U'id. Nah, maka saya mengulang, akabir yang dimaksud dalam urusan dunia adalah para penguasa kita. Wal baraka wal khair fi an nakuna ma'ahum. Dan al barakah dan juga kebaikan dalam urusan dunia hendaknya kita bersama penguasa kita. Wa akabiruna fis sin lahum haqqun wajibun syar'i. Dan orang-orang tua kita dari sisi usia mereka mempunyai hak-hak syar'i. Likibarihim fis sin. Karena mereka telah tua dalam usia mereka. Allah Allah ma'asyir al-ikhwati wa syabab fi mura'ati dhalik. Allah Allah maksudnya bertakwalah kalian kepada Allah untuk menjaga perkara yang demikian, menghormati orang-orang yang telah tua usianya. Wahakadha akhawatuna wa banatuna fi mura'ati haqqi kabirati sin minan nisa. Dan demikian pula dari kalangan akhawat yang masih muda, hendaknya mereka memperhatikan, menghormati orang-orang yang telah beruban, telah tua usianya dari kalangan wanita. Wa'allimu wa'addibu awladakum ala ihtirami wa ijlalil kabir al-ijlal al-syar'i, al-ikram al-syar'i. Dan hendaknya kalian mengajarkan anak-anak kalian dalam perkara ini menghormati orang-orang yang telah tua usianya. Wa akabiruna thalithan. Dan akabir yang ketiga, fi dinina hum ashabun nabiy sallallahu alaihi wasallam alladhina yajib alaina ittiba'uhum. Yaitu akabir dalam perkara din, yaitu para sahabat yang wajib bagi kita untuk mengikuti mereka. Wa man ba'da as-sahaba fa akabiruna hum 'amalatu al-'ilmi an-nabawi min ahli as-sunnah. Dan akabir kita setelah para sahabat yaitu para ulama yang mereka membawa ilmu sesuai dengan as-sunnah. Min ghairi taqlidin li wahidin minhum. Tanpa kita fanatisme kepada salah satu dari kalangan mereka. Wa inna min al-jahli wa fi'li ahli al-fitnah. Dan termasuk dari kebodohan dan merupakan perbuatan amalan orang-orang yang membawa fitnah. Ma hasala min al-ihana li hadhihi al-ahadith wal athar. Apa yang terjadi dengan bentuk penghinaan terhadap hadis-hadis seperti ini dan atsar-atsar ini? Wa ma yushbihu al-istihza' biha wa laysa al-istidlal. Dan ini menyerupai istihza, memperolok asar dan hadis-hadis seperti ini, bukan memuliakan asar dan hadis-hadis ini. Faqad dzakara 'adadun min al-ulama'i minhum Ibn Sa'di wa ghayrihi. وغيره. Sebagian ulama di antara mereka Ibnu Sa'di mereka telah menyebutkan anna man istadalla bid dalil ala ghairi ma arada Allah wa rasuluhu fa hadha naw' istihza'. Barang siapa yang dia beristidlal dengan sebuah dalil, istidlal yang tidak dimaukan oleh Allah Azza wa Jalla, maka ini merupakan bentuk memperolok-olok dalil tersebut. Fa ba'dun nas yad'u al-adilla fi ghairi mawdi'iha. Sebagian manusia mereka meletakkan dari sebagian dalil bukan pada tempatnya. وَيُحَرِّفُهَا. Dan mereka memalingkan maknanya. فَأَهْلُ الرَّأْيِ وَالْبِدْعَةِ لَيْسُ مِنْ أَكَابِرِنَا. Orang-orang yang mereka itu berpendapat sesuai dengan pemikiran mereka saja dan orang-orang di atas bid'ah mereka bukan akabir kita. وَلَيْسَ لِلْأُمَّةِ خَيْرٌ وَلَا بَرَكَةٌ بِسَمَاعِهِمْ وَاتِّبَاعِ آرَائِهِمْ. Dan tidak ada kebaikan bagi umat dan keberkahan bagi umat jika mereka mendengar orang-orang seperti ini dan mengikuti mereka. Walau kathurat ulumuhum wa kutubuhum. Walaupun kitab-kitab mereka itu sangat banyak. Qala al-Imam al-Barbahari fi syarh as-Sunnah. Berkata al-Imam al-Barbahari di dalam syarh as-Sunnah. Wa'lam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Anna al-ilma laysa bi kathrati ar-riwayati wal-kutub. Bahwasanya ilmu itu bukan sekadar banyaknya periwayatan hadis dan banyaknya penulisan kitab. Innamal 'alim man ittaba'a al-'ilma was-sunan. Sesungguhnya atau hanyalah seorang alim seseorang yang dia mengikuti ilmu dan sunnah. Wa in kana qalil al-'ilmi wal kutub. Walaupun ilmunya sedikit dan tulisannya sedikit. Wa man khalafa al-kitab was-sunnah. Barang siapa yang menyelisih Al-Qur'an dan sunnah, فَهُوَ صَاحِبُ بِدْعَةٍ وَإِنْ كَانَ كَثِيرَ الْعِلْمِ وَالْكُتُبِ. Maka dia adalah seorang sahibul bid'ah, pemilik kebid'ahan walaupun ilmunya banyak dan tulisannya banyak. وَمِنْ أَوْجُهِ الْعَبَثِ فِي هَذَا الزَّمَانِ فِي هَذِهِ الْحَادِيثِ وَالْآثَارِ. Dan termasuk sifat bermain-main dengan hadis dan asar-asar seperti ini, أَنْ يَأْتِيَ بَعْضُ أَهْلِ الْفِتَنِ فَيُعَيِّنْ شَيْخًا مِنَ الْمَشَايِخِ. Datang orang-orang yang membawa fitnah, maka dia menentukan satu syekh dari beberapa masyayikh. Wa yakhtar 'aliman min al-'ulama. Dia memilih seorang alim dari kalangan para ulama. Wa la yakhtar min aqwali hadha asy-syekh wal 'alim illa ma wafaqa hawa. Dan dia tidak mengambil pendapat alim yang dia tentukan tadi kecuali pendapat-pendapat dia yang menyelisih yang mencocoki hawa nafsunya. Summa yad'u an-nas ila hadha al-qawl. Kemudian dia mengajak manusia kepada pendapat itu. Wa qad yakunu hadha al-qawl mimma zalla fihi al-'alim as-sunni wa akhta. Dan bisa jadi pendapat itu yang dia pilih dari alim tadi itu adalah pendapat yang menyelisihi as-sunnah. Thumma yuharib kull man lam yaqbal hadha al-qawl al-khata al-baraka ma' akabirikum. Kemudian dia memerangi, dia menyerang semua orang yang tidak menerima pendapat tadi yang hakikatnya menyelisih sunnah dengan ucapan dengan alasan bahwasanya keberkahan itu bersama akabir kalian. Hatta inna ba'dahum idza sa'altahu ayyin man 'indaka min al-akabir alladhina takunu al-baraka ma'ahum. Sampai sebagian mereka jika kamu bertanya kepadanya siapa yang dimaksud dengan akabir, coba tentukan siapa orangnya. Ba'dahum min waqahatihi wa jahlihi wa ta'assubihi lam yakad yusammi illa wahida. Maka sebagian mereka disebabkan sangat bodohnya dia dan tidak malunya dia, dia menyebutkan akabir cuma satu nama saja. Ya'ni ahlus sunnah laysa lahum akabir illa wahid. Maknanya menurut dia ahlus sunnah ini mereka tidak punya akabir kecuali satu orang alim saja. As'alullah al-afiyah was-salam. Kita meminta al-afiyah dan keselamatan dari Allah azza wa jalla. وقد يجعلون من ليس اصلا من الاكابر كبيرا. Dan bisa jadi mereka menjadikan seseorang yang dia bukan akabir menjadi yang akabir. فقد يكون سنيا ولكن ما عنده العلم بالسنه. Bisa jadi orang tersebut dia dari kalangan ahlus sunnah tapi dia tidak mempunyai ilmu tentang as-sunnah. فما هو ميزانك في ان تجعل هذا من الاكابر الذين يرجع اليهم وهذا ليس من الاكابر. Maka apa timbanganmu, apa tolak ukurmu memilih fulan menjadi akabir yang kembali kepadanya dan meninggalkan yang lainnya tidak boleh kembali kepada mereka. Al-mizan huwa al-hawa. Mizan tolak ukur kamu sebenarnya adalah hawa nafsumu sendiri. فهل الميزان أن كل من كان أبيض اللحية أكابر ومن كان أسود اللحية ليس من الأكابر؟ Apakah tolak ukur di sisimu orang yang putih ubannya dia termasuk akabir, sedangkan yang hitam hitam jenggotnya dia bukan akabir? وهل الميزان أن من كان ابن 70 أو 80 سنة من الأكابر ولو كان قليل العلم بالسنة والآثار ومن كان عمره 50 سنة من الأصاغر أو 40؟ Apakah tolak ukur di sisimu orang yang dikatakan akabir itu adalah yang berusia 70-80 tahun walaupun sedikit ilmunya, sedangkan yang berusia 50 tahun tidak dianggap akabir? Al-akabiru fil ilmi wad-din la alaqata lahu bis-sin. Kata beliau, kata akabir dalam permasalahan agama itu tidak ada kaitannya dengan usia. Wal akabir fil ilmi wad-din la alaqata lahu bil mansibi wal ri'asa. Akabir dalam permasalahan ilmu dan permasalahan agama itu juga tidak ada keterkaitan dengan jabatan. قد يكون الرجل مفتيا في مدينة بقرار رسمي أو في بلد لكن لا يكون من الأكابر. Bisa jadi seseorang dia punya jabatan sebagai mufti di suatu negeri, ya karena ditentukan oleh penguasa, tetapi hakikatnya dia tidak termasuk akabir. وقد يكون غيره ممن ليس له منصب ولا ولاية ولا مرتبة منزلة أعلم منه وأولى بوصف الأكابر. Bisa jadi ada orang lain yang dia tidak punya jabatan resmi, tidak punya kedudukan, tetapi dia lebih berhak dikatakan akabir, lebih berilmu dibanding orang yang mempunyai jabatan resmi tersebut. فَإِذَا كَانَ مِنَ الْأَكَابِرِ حَقًّا وَأَيْضًا رُزِقَ الْوِلَايَةَ وَالرِّئَاسَ الدُّنْيَوِيَّةَ فَهَذَا فَضْلٌ عَلَى فَضْلٍ. Dan jika hakikatnya memang dia termasuk akabir dari sisi ilmu dan agama, kemudian juga diberikan rezeki oleh Allah berupa jabatan resmi, maka ini adalah keutamaan Allah yang Allah berikan bagi orang yang Allah kehendaki. U'idu, laisa lis-sin 'alaqatun bi wasf al-akabir. Saya ulang, usia itu tidak ada kaitannya dengan akabir dalam perkara ilmu dan agama. Wa laisa lil-mansibi wal-wilayah lil-mansibi wa al-ri'asat ad-dunyawiyyah madha ibarah mukhtasarah. وليس للمنصب والمرتبة الدنيوية علاقة بوصف الأكابر في الدين والعلم. Dan demikian pula jabatan resmi dalam sebuah negara itu tidak ada keterkaitannya, tidak ada sifat yang terkait dengan kata akabir dalam perkara ilmu dan perkara agama. ولا علاقة لوصف الأكابر في العلم والدين. أتكلم عن العلم والدين. لا علاقة للوصف بالأكابر بكثرة الأتباع. Dan banyaknya pengikut itu juga bukan ada keterkaitan, tidak ada keterkaitannya dengan sifat akabir dalam permasalahan ilmu dan agama. فليس كل من له أتباع كثير فهو من الأكابر ومن ليس له أتباع هو من الأصاغر. Maka tidak semua orang yang pengikutnya itu banyak dia dikatakan akabir, dan tidak semua yang pengikutnya sedikit dikatakan asagir atau kecil. Ahlus sunnah fi kulli zaman hum aqallun nas. Ahlus sunnah ini pada semua zaman mereka sedikit jumlahnya. Bal qad jaa fi hadits Ibn Abbas fi sahih. Dan telah datang dalam hadis Ibnu Abbas di dalam as-sahih. Ya'ti an-nabi wa ma'ahu ar-rahb. Datang seorang nabi dan pengikutnya cuma beberapa orang saja. Zalada la tis'a. 3 atau 9. وَيَأْتِ النَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلَانِ. Ada juga nabi yang datang pengikutnya cuma 1 orang atau 2 orang. وَيَأْتِ النَّبِيُّ أَيَّوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ مَسْتَجَابَ لَهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا. Dan nabi dan datang di yaumul qiyamah ada seorang nabi yang dia tidak mempunyai pengikut sama sekali dari umatnya. كَذَلِكَ الرَّابِعُ الْأَمْرُ الرَّابِعُ لا علاقة للأكابر في الدين والعلم بالمؤلفات والكتب. Dan yang keempat, banyaknya tulisan, banyaknya kitab itu tidak ada hubungannya dengan kata akabir, sifat kata akabir dalam perkara ilmu dan agama. أو كثرة المؤلفات. Atau banyaknya tulisan dia. نعم. إذا وجد من الأكابر من له الكتب الكثيرة أو القليلة في العلم. Naam, kata beliau, jika didapati ada seorang akabir yang dia mempunyai tulisan banyak ataukah sedikit. Al-mabni, al-ilm al-mabni ala sunnati wal-athari sahabah. tulisan yang dibangun di atas sunnah dan apa yang para sahabat berada di atasnya. Hadza nurun ala nur wa fadlun azim. Maka ini merupakan nur, cahaya di atas cahaya dan keutamaan yang besar dari Allah. Kama najid fi kathirin min akabir ummatina fil madina wal muasirin. Sebagaimana yang kita dapati pada akabir kita dari kalangan terdahulu dan orang-orang muasirin, ulama muasirin. Lahumul muallafat al-azima wal nafi'ah. Mereka mempunyai tulisan-tulisan yang besar dan bermanfaat. Allati yakhdimuna biha kitab Allah wa sunnata rasulih wa aqwal as-sahabah. Yang dengannya mereka berkhidmat kepada Al-Kitab dan juga As-Sunnah dan pemahaman para sahabat. وَانْتَفَعَتْ بِهِمُ الْأُمَّةِ نَفْعًا عَظِيمًا. Dan umat ini telah mengambil manfaat besar dari tulisan-tulisan mereka. لَكِنْ لَا تَجْعَلْ ذَلِكَ شَرْطًا فِي وَصْفِ كَوْنِهِ كَبِيرًا فِي الْعِلْمِ وَالدِّينِ. Namun jangan kamu jadikan itu sebagai syarat untuk mensifati mereka dengan kata akabir dalam perkara ilmu dan agama. Min akabirina fil ilmi wad-din man laysa lahu al-kutub wa la al-musannafat. Ada di antara akabir dari kalangan kita yang dia tidak mempunyai buku kitab dan juga tidak mempunyai tulisan. Wa minhum man la ta'rif an-nas lahu illa kitaban wahidan faqat. Dan ada di antara mereka akabir kita ini, kita tidak mengetahui baginya kecuali cuma satu kitab saja. وَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ الْكِتَابَانِ وَالثَّلَاثَ فَقَطْ. Ada di antara mereka yang cuma mempunyai dua kitab atau tiga kitab saja. وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ مُكْثِرٌ وَاللَّهُ يُعْطِي فَضْلَهُ مَنْ يَشَاءُ. Ada di antara mereka yang memang mempunyai tulisan yang banyak, maka Allah memberikan keutamaan bagi apa, bagi siapa yang Allah kehendaki. فَهَا هُوَ إِمَامُ الدُّنْيَا فِي هَذَا الزَّمَانِ الْمُجَدِّدْ مُحَمَّدْ نَاصِرِ الدِّينَ الْأَلْبَانِي. Maka ini imamud dunia, imam dunia di zaman ini, yaitu al-imam Nasiruddin al-Albani. Laisa faqat huwa min al-akabir. Bukan sekadar dia adalah akabir. Bal huwa syekhul akabir. Bahkan beliau adalah syekhnya para akabir di zaman ini. Wa kam min syekhin ta'udunahu al-yawm min al-akabir huwa fi min talamidatihi aw fi tabaqati talamidatihi. Dan berapa banyak orang yang kita anggap sebagai akabir, hakikatnya dia adalah pada tingkatan muridnya Al-Albani atau murid-murid di Al-Albani. Wanzur ma razaqahu Allah subhanahu min al-ilm an-nafi' wat-tasanif an-nafi' al-kutub an-nafi'. Lihatlah bagaimana Allah berikan kepada dia rizki ilmu yang bermanfaat dan tulisan-tulisan yang bermanfaat. Yaqulu shaykhuna al-allamah al-wadi'i rahimahullah. Berkata syekh kami al-allamah wadi'i rahimahullah. Wa huwa min talamidh al-Albani. ومن أكابر أهل السنة في هذا الزمان. Dan Syekh Muqbil ini termasuk muridnya Syekh Albani dan beliau juga termasuk akabir kita di zaman ini. قال المكتبة التي ليس فيها كتب الألباني مكتبة فقيرة. Kata beliau, perpustakaan mana saja yang di dalamnya tidak ada buku Syekh Albani rahimahullah, maka dia perpustakaan yang miskin. وما أحسن ما قال أحد شيوخ السنة الفضلاء في دولة الكويت حرسها الله. Dan betapa bagusnya ucapan salah seorang masyayikh sunnah di negara Kuwait, afidah Allah. ألا وهو أخونا الشيخ الجليل أبو عثمان محمد العنجري. Yaitu syekh kami, saudara kami Abu Uthman, Abu Muhammad, Muhammad ibn Uthman al-Anjari. جزاه الله خيرا. قال كلمة قد رددها بعض أهل العلم بعده. قال كلمة قالها أيضا بعد غيره من أهل العلم بعده. Beliau mengucapkan sebuah ucapan yang hakikatnya telah diucapkan oleh ulama sebelum kita. قال قيمة العلم لا توزن بكثرة الكتب. Kata beliau Syekh Al-Anjari rahimahullah, harga sebuah ilmu, nilai sebuah ilmu itu tidak dinilai dengan banyaknya tulisan. هناك مؤلفات خرجت من كثير من الجامعات. Banyak tulisan-tulisan yang keluar dari universitas-universitas. ومؤلفات وشروحات لكثير من المشايخ المعاصرين. Buku-buku dan juga syuruhat yang keluar dari ulama-ulama muasir, orang-orang muasirin. يعني إما دروس صوتية مفرغة صارت كتبا أو تأليف. Apakah itu berupa dars-dars audio yang kemudian dibuat menjadi kitab atau memang kitab yang sengaja ditulis oleh penulisnya? Law qaddarta fi dhihnik an akhadhtaha wa ramaitaha al-bahr. Jika kamu bayangkan kamu kumpul semua tulisan-tulisan tadi dari universitas-universitas, Orang-orang mu'asir di zaman sekarang ini kemudian kamu lemparkan ke laut. Lam tata'athar al-maktab al-islamiyya walam tahus binaqs. Jika kamu buang semua tulisan tadi, maka perpustakaan-perpustakaan Islamiyah tidak merasa kekurangan atau kehilangan dari buku-buku itu. Walau akhadta kitaban lil Albani wa ramaitaha al-bahr la sya'arta anna al-maktabah al-islamiyyah ihtazzat wa dhahara 'alayha an-naqs. Tetapi sebaliknya, kalau kamu ambil bukunya Albani kemudian kamu buang, kamu sembunyikan, maka perpustakaan-perpustakaan Islamiyah akan goncang, mereka kehilangan sesuatu. Wa man 'arafa العلم أولا وعرف الألبانية وكتبه وما فيها من العلم ثانيا. Maka barang siapa yang dia telah mengenal ilmu pertama kali, kemudian dia mengenal juga buku-buku dan ilmu Syekh Albani rahimahullah, يجد انطباق كلمة الشيخ على الواقع وأنها حقيقة. Dia akan mendapati bahwasanya apa yang diucapkan oleh Syekh Al-Jari rahimahullah itu mencocoki kenyataan yang ada di zaman ini. Ma'ahada najidu liyum man yatatawaluna ala al-imam al-Albani. Dan bersamaan dengan itu, kita dapati di masa ini ada orang-orang yang dia lancang terhadap Syekh Albani rahimahullah. Walil asafi syadid. Dan sangat disayangkan. Fayasifunahu bil-bid'ah kal-irja'. Mereka menjuluki dia bahwasanya beliau adalah seorang murji'ah. Wa minhum man yukaffiruhu wa yukaffiru ghayrahu min al-ulama. Dan ada di antara mereka mengkafirkan Al-Albani dan mengkafirkan selain Al-Albani. Wa akhassuhum wa ashadduhum firqatul haddadiyah. Dan yang paling keras orang-orang ini adalah sekte yang dinamakan Haddadiyah. Wa bada'u yatawajaduna bain asy-syabab 'indakum huna fi Indonesia. Dan sekarang ini kamu dapati kelompok ini mereka mulai ada di tengah-tengah para pemuda di Indonesia. Walahum syubah. Dan mereka mempunyai syubhat-syubhat. Wa yudallisun wa yatasattarun bi ba'd al-mashayikh wa ad-dakatir al-mu'asirin. Dan mereka menyamarkan diri mereka dan mereka menyamarkan diri mereka atau mereka mengklaim bahwasanya mereka bersama sebagian ulama mu'asirin. Talbisan 'ala an-nas. Agar mereka melakukan talbis penyamaran kepada manusia. Wa tarwijan lil batil. Agar mereka bisa menjual atau melariskan pemikiran-pemikiran batil mereka. Fa'rifu li akabirikum haqqahum syar'i. Maka kenalilah hak-hak akabir kalian dengan cara yang syar'i. Min ghairi ta'assubin wala taqlid. Tanpa kalian melakukan fanatisme buta ataupun taklid yang tercela. Wala taqdisin mukhalifin lima kana alaihi sahabatu ma'a ulama'in. Tanpa kalian mengkultuskan mereka dengan pengkultusan yang menyelisihi apa yang para sahabat berada di atasnya terhadap para ulama para sahabat. Wala yu'amalu kalamul alim mahma balagat manzilatuh mu'amalat kalamillahi wa rasulihi wa sahabah. Dan kita tidak menyikapi pendapat seorang alim sebagaimana kita menyikapi firman Allah Subhanahu wa taala. Wala'alla fi hadzal qadri insyaallah kifayah. Kata beliau sampai sini mungkin cukup. As'alullah lana wa lakum at-tawfiq wa as-sadad. Saya meminta kepada Allah agar Allah memberikan taufik dan pembenaran dari Allah. Wal 'ilma an-nafi' wal 'amal as-salih. Saya meminta ilmu bermanfaat dan amal yang saleh. ونسأل الله وحده لا شريك له. Kita meminta kepada Allah semata tidak ada sekutu baginya. لنا ولكم جميعا إخواني وأخواتي. Bagi kami dan bagi kalian semuanya ikhwan dan akhwat. وأهلينا وذرياتنا. Dan keluarga kita dan anak keturunan kita. ومشايخنا وإخواننا. Para masyayikh kita dan saudara-saudara kita. أن يرزقنا البركة في علومنا. Agar Allah memberikan berkah pada ilmu-ilmu kita. والبركة في أعمالنا. Berkah pada amal-amal kita. Wal baraka fi arzaqina. Berkah pada rizki-rizki kita. Wal baraka fi abdanina. Berkah pada badan-badan kita. Wa an yuthabbitana 'ala al-haq wal huda ila an nalqah. Agar Allah mengokohkan kita di atas petunjuk sampai kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu sallam wa barak 'ala 'abdihi wa rasulihi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu 'ala nabiyyi Muhammad 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tafadhalu.